Seberapakah batasan membuka ketiak ketika sujud dalam sholat berjamaah? Karena ada sebagian ikhwan yang terlalu melebarkan sehingga menghalangi yang di sebelahnya untuk sujud. Sampai saling dorong-mendorong antara siku ketika sujud. Naam. Kita dianjurkan untuk melebarkan, ya, menjauhkan siku dari lambung. Ya, jadi dilebarkan. Namun ini dikerjakan ma'asyiral ikhwan rahimakumullah di saat tidak mendatangkan gangguan kepada yang lain. Seperti sholatul jamaah. Adapun sholatul jamaah, antum kerjakan semampunya. Ya. Sampai di zaman Rasulullah SAW, kalau terlalu sempit sampai ada yang sujud di atas punggung seseorang. Ya. Nah, saking sempitnya. Namun dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan, linu bi'aidi ikhwanikum, bersikap lembutlah, ya, terhadap tangan-tangan saudara kalian. Bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian. Kalau ada misalnya tempat yang masih kosong, memungkinkan bagi seorang untuk masuk, jangan dibiarkan tangannya itu agak lebar biar orang itu enggak masuk. Dibiarkan, dilenturkan tangan itu supaya orang itu masuk ke dalam saf. Nah, ya, demikian pula ma'asyiral ikhwan ketika sujud, ya, jangan mentok. Oh, ini yang sunnah kan harus di, ya, kalau masing-masing gitu kelahi akhirnya. Nah, ya, dilemahkan, dilenturkan tangan itu. Linu fi aidi ikhwanikum. Ini juga termasuk yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersikap lembutlah, ya, terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian.